Wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Ala ilmu kalam itu taklidnya ke Al-Quran, ke hadis. Maka imannya sah karena dia mengikuti dalil qat'i. Namun jika taklidnya selain itu, taklidnya kepada kepala sukunya, sebagaimana taklid banyak orang yang masuk Islam atau suku-suku Arab yang masuk Islam di masa Nabi. Ya, jadi taklidnya bukan pada Quran dan hadis, namun taklidnya kepada kepala suku. Lam yasiha imanuhu, maka imannya tidak sah. Li adami amnil khata'i ala ghairil ma'sumi. Ya, karena tidak ada kepastian, ya, ketepatan ya, dalam taklid, manakala yang diikuti bukanlah al-ma'sum, orang yang terjaga dari dosa. Kemudian pendapat yang kelima, al-iktifa bihi min ghairi isyanin mutlaqan, mencukupkan diri dengannya, itu artinya sah dan tidak dosa, mutlaqan tanpa merinci, dikarenakan an-nadhar, dia melakukan telaah, akal untuk menemukan Tuhan, menurut pendapat yang kelima ini adalah syartu gamalin, syarat sempurna. Sehingga siapa yang memiliki kelayakan untuk melakukan nazar, namun tidak melakukan nazar, faqad tarakal aula, statusnya meninggalkan hal yang lebih utama. Kemudian pendapat yang keenam, anna iman al-muqallidi sahihun wa yahrumu alaihi nazar. Iman yang muqallid itu sah dan bahkan haram baginya nazar, dan ini dimaknai manakala nazar itu bercampur dengan falsafah. Ya, kata Al-Bajuri, wal qawlu al-haqqu, pendapat yang benar, ya, alladhi alaihil mu'awwal, yang menjadi pegangan adalah pendapat yang ketiga. Jadi yang mu'tamad menurut Bajuri adalah pendapat yang ketiga, yaitu pendapat yang mengatakan iman muqallid itu sah, imannya sah, namun dosa ataukah tidak melihat memiliki kelayakan untuk melakukan nazar, telaah akal ala ilmu kalam ataukah tidak. Jika memiliki kelayakan melakukan telaah karena pintar, karena mahasiswa dan atau semacam itu, ya, namun tidak melakukan nazar kalami, telaah logika ala ilmu kalam, ya, maka dosa, imannya sah namun dosa. Namun kalau tidak memiliki kelayakan untuk melakukan nazar karena dia orang kampung, orang pelosok, orang lugu, ya, atau orang yang sangat lugu, ya, maka tidak dosa. Itu pendapat yang ketiga yang dinilai sebagai pendapat yang muktamad. Ya, maka ketika mereka mewajibkan nazar, ya, tidak mesti berdampak mereka mengkafirkan imannya muqallid, atau tidak mensahkan imannya muqallid. Ya, tidak sahnya iman muqallid, ya, salah satu pendapat dalam hal ini. Meskipun ini, ya, ini pendapatnya Sanusi yang merupakan tokoh sentral mutaakhirin Asy'ariyah. Kemudian kita lanjutkan. Kita lanjutkan di halaman 203. Dalil untuk definisi iman dengan 6 rukunnya secara rinci. Ya, kita sampai pada pertanyaan yang ke-41. Apa dalil yang menunjukkan definisi iman, yaitu gambaran umum anil haqiqatillati tata'alaku bil iman, tentang pengertian yang berkaitan dengan iman, tentang pengertian iman dengan 6 rukun imannya secara rinci. Ala iradatil ma'nal al-khas, yaitu yang diinginkan adalah penjelasan spesifik dan bukan penjelasan global. Jawabannya, dalil yang menunjukkan berkenaan dengan al-iman al-khas, iman secara spesifik, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang valid, tatkala Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Jibril ini datang lama tamatsala, tatkala menampakkan penampilan lahu kepada Nabi dalam bentuk rupa salah satu sahabat Nabi namanya Dihya Al-Kalbi. Jibril mengatakan, akhbirni anil iman. Ya, kabarkan kepadaku tentang apa itu iman. Maka Nabi SAW mengatakan, iman adalah engkau beriman kepada Allah, yaitu wujud Allah, eksistensi Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang kedua, uluhiyahnya, rububiyahnya. Kemudian yang keempat, nama dan sifatnya. Kemudian yang kedua, engkau mengimani malaikat-malaikat Allah. Malaikat jamak dari malak. Aslinya adalah ma'laka. Diambil dari alukah. Dan alukah artinya arisala, pengutusan. Setelah itu ada proses sorof tertentu, yaitu ma'laka, ma'laka. Kemudian lamnya dimajukan di depannya hamzah, sehingga jadilah mal'aka, summa huzifat al-hamzah. Setelah itu hamzahnya dibuang, alasannya lika sotil istimal, sehingga menjadi malak. Ini buktinya, bukti kalau hamzah ini sekedar dibuang, namun aslinya ada adalah, idza jumi'a, ketika dijamakkan, malak itu dijamakkan menjadi malaikah, hamzahnya muncul. Maka ruddat hamzahnya dikembalikan li taqidil jam'i, untuk menegaskan jamak. Dan mengimani malaikat itu mengandung empat hal. Mengimani keberadaan malaikat, mengimani nama malaikat yang kita ketahui namanya, mengimani perbuatan dan kegiatan malaikat, dan mengimani sifat-sifat malaikat yang Allah ceritakan kepada kita. Kemudian engkau mengimani kitab-kitab Allah, mengimani kitab-kitab Allah mengandung empat hal juga. Yang pertama, mengimani bahasanya turunnya kitab itu dari Allah adalah satu hal yang benar, bukan dongeng, bukan sekedar katanya. Kemudian mengetahui nama-nama kitab suci yang kita ketahui namanya. Yang ketiga adalah mempercaya berita-berita kitab suci yang valid, seperti berita yang disampaikan oleh Al-Quran dan berita dari kitab-kitab suci terdahulu yang lam yubaddal, belum diganti dan belum diselewengkan. Kemudian mengamalkan hukum dari kitab suci yang belum dihapus. Dan Al-Quran, kehadiran Al-Quran menghapus masa berlaku kitab-kitab suci sebelumnya. Kemudian ridha dan pasrah dengannya. Baik kita faham hikmah dari aturan tersebut atau kita tidak faham. Dan semua kitab terdahulu itu sudah mansukh dengan kehadiran Al-Quranul Azim. Kemudian mengimani para utusan Allah dan mengimani para rasul itu mengandung empat hal. Mengimani bahasanya kerasulan mereka itu benar dari Allah Ta'ala, bukan dongeng, bukan sekedar katanya. Dan siapa yang kafir dengan kerasulan salah satu dari para rasul, dia dinilai kafir dengan semua rasul. Kemudian mengimani nama rasul yang kita ketahui namanya. Yang ketiga, meyakini masoha anhum min akhbarihim, berita-berita mereka, berita-berita tentang para rasul, cerita-cerita tentang mereka yang sahih dan valid dari mereka. Kemudian yang keempat adalah mengamalkan syariat rasul yang diutus kepada kita di antara sekian banyak rasul, yaitu rasul penutup para Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus untuk semua manusia. Diutus untuk semua manusia itu artinya semua manusia wajib jadi pengikut Muhammad. Semua manusia itu wajib untuk menjadi pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak mau menjadi pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka divonis kafir dan dihukum masukkan ke dalam neraka selamanya. Dan mengimani hari akhir, yaitu hari kiamat. Ya, hari kiamat itu diberi label dengan sebutan akhir, lita'akhurihi an ayamid dunya. Karena yang pertama, karena dia lebih akhir daripada hari-hari dunia. Atau sebab disebut yaumil akhir li'annahu ukhira ilaihi al-hisabu. Karena hisab itu diakhirkan dan ditunda sampai terjadinya kiamat. Dan mengimani hari akhir mengandung tiga hal. Yang pertama mengimani adanya ba'as, bangkit dari kubur. Ba'as definisinya adalah ihya'ul mauta, menghidupkan orang yang sudah mati. Kemudian yang kedua mengimani hisab dan balasan amal. Hamba akan dihisab karena amalnya dan mendapatkan balasan karenanya. Kemudian yang ketiga, mengimani surga dan neraka. Dan ditambahkan poin yang keempat, sebagaimana kata Ibnu Taimiyah tadi, matan wasitiyah, yaitu mengimani semua yang terjadi ba'dal maut. Yulhaku bihi, digabungkan, artinya tidak asli, disamakan, digabungkan dalam iman dengan hari akhir, yaitu mengimani semua yang terjadi pasca kematian berupa pertanyaan di alam kubur, ujian di alam kubur, kemudian nikmat kubur dan siksa kubur dan yang lainnya. Kemudian mengimani takdir yang baik ataupun yang jelek, artinya Anda meyakini bahasanya semua yang terjadi di alam semesta ini berupa kebaikan dan kejelekan, manfaat dan bahaya dan semacam itu terjadi dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan mengimani empat poin tentang takdir yang nanti akan kita bahas. Dan diulangi pembahasan iman di sini untuk menambahkan perhatian dengan iman dalam rangka meniadakan perkataan qadariyah. Kemudian tidak disebutkan secara khusus mengimani qada, hanya disebut qadar saja, karena mengimani takdir mengharuskan mengimani qada. Kemudian dalil rukun iman yang enam, ala jihatil ijmal secara global. Telah diketahui bahasanya rukun iman yang enam itu tidaklah terdapat dalam Al-Quran. Enam-enamnya bergandeng. Muktarinatan bergandeng jami'an enam-enamnya. Sehingga madaliluha mengenal kitab ya sunnah. Apa dalil dari rukun iman dari Al-Quran, minal Al-Qurani jumlatan dari Al-Quran secara global. Dalil rukun iman yang enam dari Al-Quran sebagai berikut. Itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisal birra, bukalah kebaikan. Yang dimaksud dengan bir adalah semua amal kebaikan yang mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Ya, makna asal bir adalah atawasuk fi fi'lil khair. Tawasuk berlapang-lapang dalam melakukan kebaikan, yaitu melakukan kebaikan yang banyak dan berlimpah. Bukanlah kebaikan itu menghadapkan wajah kibala ke arah, kibal sama dengan jihad, ke arah timur ataukah barat. Artinya, bukalah kebaikan, semata-mata kebaikan, sholat kalian menghadap kiblat. Al-Qanuji mengatakan, ada yang menjelaskan, Allah mengisyaratkan dengan, Allah menyebutkan timur, itu mengisyaratkan kiblatnya Nasrani. Karena mereka menghadap ke arah tempat terbitnya matahari. Dan Allah menyebutkan maghrib, mengisyaratkan pada kiblatnya Yahudi karena mereka menghadap Baitul Maqdis. Bahwa dan Baitul Maqdis fi jihatil ghurbi minhum idzaka. Dan karena dia adalah di arah barat dari mereka ketika itu. Wa za'ama kullu ta'ifatin minhum, dan masing-masing kelompok dari mereka Yahudi dan Nasrani mengklaim kebaikan adalah hal itu. Jadi kalau di banyak buku tafsir kita jumpai keterangan bahasanya kiblatnya Nasrani itu arah timur. Tapi kalau kita lihat gereja-gereja yang ada di tempat kita, kayaknya tidak jelas kiblatnya. Bisa di sini, bisa di situ. Gitu. Wallahu a'lam, apakah ada revisi dari pendeta sehingga tidak lagi pakai kiblat-kiblatan atau yang lainnya. Ya. Ini menarik kalau mau diteliti. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan, hanyalah kebaikan adalah beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhir, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, yaitu kitab suci yang diturunkan, dan beriman dengan para nabi al-ajma' seluruhnya. Maka ayat ini dalil global adanya rukun iman yang terdiri dari iman pada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, dan para nabi. 5 rukun iman. Kemudian untuk iman dengan takdir, itu dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Bi takdirin sabiqin, dengan takdir yang terdahulu. Maka ayat ini dalil global adanya iman dengan takdir. Dan akan kami sebutkan insyaallahu tabaraka wa ta'ala dalil masing-masing dari rukun iman yang 6 sendiri-sendiri. Fima ya'ti dalam halaman setelahnya. Wa hadza, dan ini suruun, mulai menjelaskan hal yang berkenaan dengan 6 rukun iman. Masing-masing rukun ala hidatin sendiri-sendiri, dengan menyebutkan maknanya dan dalilnya dari Quran dan Sunnah. Kita masuk pada rukun yang pertama dari 6 rukun iman, yaitu mengimani, yaitu iman kepada Allah. Pengertian iman kepada Allah. Apa makna iman kepada Allah? Yang dimaksudkan adalah makna syar'i dan bukan makna bahasa. Jawabannya, iman kepada Allah artinya ini percaya, yakin yang tegas. Dan persyaratan jazim tegas adalah adalah penjelasan yang lazim harus ada. Karena menafsirkan iman dengan semata-mata percaya adalah sebuah kesalahan. Sebagaimana penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di kitabnya Kitabul Iman, yaitu Al-Iman Al-Kabir. Maka iman kepada Allah bukanlah semata-mata percaya, namun percaya yang spesifik. Dan percaya yang spesifik ini adalah at-tasdiq al-mutayaqqan ats-tsabit. Adalah percaya yang yakin, yang kokoh, yang tidak akan berubah-ubah. Nah, yakin, kokoh ini diisyaratkan dengan kata-kata jazim, tegas. Arti dari jazim artinya sabit, kokoh, yakin, dan kokoh. Dan percayanya min somimil qalbi, dari dalam hati. Somimil qalbi artinya wasatuhu, pertengahan hati. Dan yang dimaksud pertengahan hati adalah khalisuhu, sisi hati yang paling murni. Dan ini mengisyaratkan kokohnya iman. Fa'inal mutayakkan, maka sesuatu yang yakin itulah yang mustaqar, yang stabil. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang sesuatu yang yakin, yaitu kematian, ay al-maut. Li'annahu, karena kematian itu tastaqiru ar-ruhu fihi. Roh itu stabil padanya dengan keluar dari badan menuju tempatnya, tempatnya roh yang dia akan bertempat padanya. Dan stabilah badan meninggalkan roh, bimufaqati roh lahu, karena roh telah meninggalkannya. Dengan meninggalkan badan itu ada di lahat. Maka makna dasar dari yakin adalah al-istiqrar, stabil. Inilah makna wa hadza wal makna al mawjud, dan inilah makna yang ada dalam percaya yang tegas. Dan syarat akidah seluruhnya adalah tegas dan bulat. tidak menerima ragu-ragu al-battata sama sekali. Maka wajib percaya dengan tegas adanya zat Allah Ta'ala. Ya, ulama hanyalah menyebutkan al-wujud adanya Allah kaidan sebagai penjelasan sebelum menyebutkan rububiyah. Karena mengimani Allah sebagai Rabb itu tergantung dari mengimani adanya Allah, adanya Tuhan terlebih dahulu. Karena sesuatu yang tidak ada tidaklah layak menjadi Rabb. Oleh karena itu para ulama menyebutkan ketika ibtidak memulai hal yang berkenaan dengan pengertian iman dimulai dengan mengimani wujud Allah, kemudian rububiyah Allah, kemudian uluhiyah Allah, kemudian nama dan sifat Allah. Maka Allah itu kita imani wujud zat Allah Ta'ala alladzi lam yusbaq biddin, yang tidak didahului dengan kebalikannya, yaitu kebalikan wujud, kebalikan ada, yaitu al-adam, ketiadaan. Maka Allah Azza wa Jalla tidak didahului dengan ketiadaan. Dan Allah terus menerus ada, qa'iman binafsihi, berdiri sendiri, wabi nu'uti jalalihi, dan dengan sifat-sifat keagungannya dan keindahannya jalla wa'ala. Walam yukabihi, dan tidak, dan wujud Allah itu tidak akan diiringi dengan ketiadaan. Lam yutba' bi'adamin, tidak akan diiringi dengan ketiadaan. Sebagaimana zat Allah tidak didahului keadaan, karena zat Allah terus-menerus ada dan tidak akan diiringi dan disudahi dengan ketiadaan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-awwal, yang tidak ada satupun sebelumnya. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mendahului segala sesuatu dan sebelum segala sesuatu. Dan Allah itu al-akhir, artinya tidak ada sesuatu setelahnya. Dianau karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memfanakan berbagai hal dan yang mensisakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah binasakan segala sesuatu. Allah binasakan segala sesuatu sebagaimana dalam hadis yang muttafaqun alaih, Anal Malik, aku sang raja, di manakah raja-raja di raja-raja bumi? Fakulu syai' panin, maka semua segala sesuatu tufana, akan hancur dan binasa kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun apa yang Allah abadikan, maka itu abadi karena Allah mengabadikannya. Yakni artinya jika Allah itu mengabadikan surga dan semua isinya, neraka dan semua isinya, Allah buat abadi ila abadil abidin, semalam-malamnya, dan ya Allah abadikan ila mala nihayata, sampai tidak ada titik akhirnya. Maka abadinya surga, abadinya neraka dan isinya itu bukanlah karena semata-mata surganya dan nerakanya, namun karena Allah mengawetkannya. Seandainya Allah mau, Allah bisa menghancurkannya. Bilah dhotin seketika, la'afnaha, tentu. Tentu Allah telah menghancurkannya. Adapun zat yang abadi dengan zatnya, itulah Allah, zat yang Esa, Al-Ahad yang Esa Subhanahu wa Ta'ala. Maka hanya Allah lah yang mustahil mengalami kefanaan, jalla Rabbuna wa Azza. Dan Allah itu adalah Al-Zahir, yaitu yang tidak ada sesuatu pun di atasnya, karena dia adalah di atas segala sesuatu. Falaisa fawqahu syai', tidak ada satupun di atas Allah. Maka Allah Jalla wa'ala memiliki al-ulu al-mutlaq, tinggi yang mutlak, yaitu tinggi di atas seluruh makhluknya. Kalau tinggi muqayyad, itu artinya istiwa di atas arsh. Wa kullu syai'in 'alal itlaq, maka segala sesuatu tanpa pengecualian itu semua di bawah Allah. Duna di sini artinya tahta, di bawah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu al-batin, yang tersembunyi, tidak ada di bawahnya satupun. Artinya dunuhu, kedekatannya terhadap segala sesuatu, itu bentuk kedekatannya adalah dengan mengetahui dan meliputi. Maka Allah itulah yakhfa 'alaihi syai', tidak ada satupun yang tidak Allah ketahui. Wala yaghibu anhu syai', tidak ada satu pun yang gaib bagi Allah. Bahkan Allah itulah, bahkan dia Allah mengetahui segala sesuatu, subhanahu wa ta'ala. Dia Allah mengetahui segala sesuatu betapapun kecilnya, betapapun samarnya, subhanahu wa ta'ala. Maka dia Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang hidup, yaitu zat yang memiliki hidup yang sempurna, yang tidak didahului ketiadaan dan tidak akan dilanjutkan dengan kefanaan. Dia adalah qayyum. Qayyum artinya berdiri sendiri, mengurusi dirinya sendiri dan mengurusi makhluknya dalam keadaan dia tidak membutuhkan apapun selainnya. Bahkan segala sesuatu membutuhkan dia Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi adalah ahad. Maka dia memiliki keesaan yang sempurna. Tidak ada satupun yang membersamai Allah dalamnya. Wan farada, dan Allah bersendirian dengan ibadahnya. Dan sebagaimana bersendirian dalam rububiyah. Dan bersendirian dalam nama dan sifatnya jalla wa'ala. Dan satu hal yang unik untuk kosakata ahad dalam bahasa Arab, wahadil kalimatu la tutlaqu fi halil isbati illa fi haqqihi subhanahu wa ta'ala fahasbu. Kosakata ahad itu tidaklah digunakan ketika dalam kalimat positif kecuali artinya adalah Allah. Kalau ada ahad yang itu artinya seseorang, artinya manusia, itu kalimatnya masih kalimat negatif. La ahadan, la ahad bidar. Tidak ada seorang pun di rumah itu. Laisa ma'i ahadun. Tidak ada bersamaku seorang pun. Kalimatnya kalimat negatif. Dan seterusnya. Uniknya bahasa Arab, kosakata ahad kalau kalimat positif hanya untuk Allah. Kalau ada ahad artinya untuk selain Allah, kalimatnya hanya bisa kalimat negatif. Ya bisa kalimat negatif. Dibuat kalimat positif enggak bisa. Dibuat kalimat positif tidak bisa kalau mau menggunakan kosakata ahad. Dan artinya adalah bukan Allah, namun artinya manusia, orang atau yang lainnya. Ini keistimewaan kosakata ahad. Tapi kalau Allahu ahad, Allahu ahad, kalau yang lainnya tidak bisa. Untuk fi halil isbat dalam bentuk kalimat positif itu tidak bisa. Ahad untuk makhluk. Ahad hanya untuk Allah kalau dalam kalimat positif. Wa amma siwahu fa innahu la yutlaq fi ahaqihi annahu ahad. Adapun selain Allah, maka la yutlaq, tidaklah digunakan untuk selain Allah kosakata ahad. Kosakata ahad yaitu dalam kalimat positif. Wa innama yuqalu hadza ala sabil idhofa aw fi maqani nafi wa ma syakalahu. Dan ahad kalau untuk selain Allah, innama hanya yuqalu, bisa kita gunakan kata-kata ahad. Untuk selain Allah ala sabil idhofa. Itu kalau ahadnya mudhof. Ahadukum. La yu'minu ahadukum. Kalau mudhaf bisa. Ahad untuk manusia. Itu jika mudhaf au fi maqamin nafi atau di kalimat negatif. Laisa ma'i ahadun. Laisa ma'i ahadun. La ahadun fil bait. Wa masyakalahu, dan yang mirip dan serupa dengan itu, amma fi maqamil isbat. Adapun dalam kalimat positif, fala yusafu bi annahu ahadun. Kemudian ada kosakata ahad yang tidak mudhaf, maka itu tidaklah digunakan dan bisa dipakai untuk manusia. Wala yusama bi'anau ahadun ilallahu, maka tidaklah diberi nama dengan nama ahad kecuali Allah al-azim subhanahu wa ta'ala. Somad dan Allah itu as-somad, artinya dia memiliki sifat, sifat yang terkandung dalam nama somad adalah somadiyah. Dan makna somad adalah as-sayyid, yang paling mulia, yang sempurna dalam kemuliaannya, yang azim, yang agung, yang sempurna dalam agungnya. Wawalladhi, dan dia adalah zat yang li'ajli hadha. Oleh karena itu, maka seluruh makhluk itu berharap kepadanya. Bihajatiha, untuk memenuhi hajat-hajat mereka. Yang terakhir ini yang dipakai oleh terjemah di Kemenak. Somad dimaknai dengan zat yang menjadi tempat bergantung seluruh makhluk. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman Allah, lam yalid wa lam yulad, artinya dia tidak berstatus sebagai ayah, sebagaimana juga tidak berstatus sebagai anak. Walam yakulahu kufuan ahad, dan tidak ada satupun yang sekufu dengan Allah. Artinya tidak ada bagi Allah mathilun, semisal, mukafi, sekufu, yang mirip dalam namanya ataupun sifatnya ataupun perbuatannya tabaraka wa ta'ala. Wa tauhidu, dan mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala adalah mengimani Allah dalam empat hal, yaitu mengimani zat Allah, yaitu adanya Allah, mengimani ilahiyah Allah jalla wa ala, mengimani rububiyah Allah jalla wa ala, yang keempat mengimani nama dan mengimani sifat-sifat Allah. Ya, termasuk pada judul Haqiqatu Tauhidil Ilahiyah, Hakikat Tauhid Ilahiyah. Telah diketahui bahasanya di antara rukun iman kepada Allah adalah mengimani uluhiyah Allah. Lantas, ma huwa tauhidul ilahiyah? Apa itu tauhid ilahiyah? Jawabannya, tauhid uluhiyah atau ilahiyah, yuqalu lahu dhalika, disebut demikian, bi'tibar muta'aliqihi. Bi'tibar dengan sudut pandang kaitannya. Alladhi yuwajjahu ilaihi, yang ditujukan kepadanya. Ini disebut juga tauhid ilahiyah, karena dengannya manusia mempertuhankan Allah. Ta'alu hal ibadah, mempertuhankan dalam bentuk beribadah, taat, pasrah, ridho, tunduk dan beramal. Fasumiyah hati ta'aluh, dan ta'aluh inilah yang disebut dengan ibadah. Apa itu ta'aluh? Yaitu tertariknya orang dengan hatinya menuju Allah. Wa'alai, dan berdasarkan hal tersebut, ta'aluh tersebut itu tidak boleh, tidak harus mengikuti syariat. Dan makna ta'aluh adalah ta'abud, menyembah, dan wa ta'abud, dan beribadah, aidan juga tidaklah boleh ada kecuali mengikuti ajaran para rasul. Falidhalika, oleh karena itu disebut tauhid ilahiyah. Ya, demikian kita lanjutkan ba'da salatil isya. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhi wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Pondasi menginginkan wajah Allah dalam amal, segala amal yang dilakukan. Memurnikan maksud. Li'annahu, karena tauhid ini dibangun di atas prinsip memurnikan maksud, yang berkonsekuensi memurnikan ibadah untuk Allah semata. Tauhid uluhiyah disebut juga dengan sebutan tauhidul amal. Mengesakan Allah dalam amal. Karena tauhid ini dibangun di atas pondasi memurnikan amal untuk Allah semata. Dan disebut juga dengan at-tauhidul amali. Disebut tauhidul amali karena tauhid ini mencakup masing-masing dari amal hati, amal lisan, dan amal anggota badan. Yang tiga jenis amal ini tusyakil, akan membentuk janibal amal minat tauhid, aspek amal dari tauhid. Karena tauhid memiliki dua aspek. Aspek keyakinan dan pengetahuan. Dan aspek kepatuhan dan amal. Dan masih ada nama-nama yang lainnya. Yang beda-beda redaksinya namun sama makna dan maksudnya. Seluruhnya menunjukkan pada satu hal yang sama yaitu mengesakan Allah. Maka tauhid adalah masdar dari wahada yuwahidu tauhidan. Yang artinya adalah afroda. Mengesakan ketika ada kalimat ja'a zaidun wahdahu artinya zaid datang munfaridan sendirian. Maka wahdah sama dengan al-infirad sendirian. Falamma abbara maka tatkala diungkapkan pesan ini dengan sebutan tauhid uluhiyah fa saral ma'na lalughawi maka jadilah makna bahasa diambil dan dipakai dalam pengertian secara syariat. Maka tidak boleh tidak harus mempertimbangkannya. Ya, maka dalam definisi syariat, ya semestinya ada kosakata yang artinya bersendirian. Dan bersendirian atau al-ifrad mengesakan itu mengandung dua hal, menetapkan dan meniadakan. Maka tidaklah sah ketika dikatakan saya mengesakan ini dengan itu kecuali jika menetapkan baginya dalam satu bentuk dan meniadakannya dalam bentuk yang lain. Maka dalam tauhid harus ada dua unsur yaitu an-nafyu wal itsbat. Meniadakan yang harus ditiadakan yaitu meniadakan ibadah untuk makhluk dan isbat menetapkan yang wajib ditetapkan yaitu menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Oleh karena itu kalimat la ilaha illallah tersusun dari dua rukun yaitu an-nafyu wal isbat. Meniadakan ibadah untuk makhluk dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Maka tidak sah klaim tauhid baik dalam makna secara bahasa ataupun secara syar'i kecuali harus mengandung dua rukun an-nafyu wal itsbat yaitu menetapkan ibadah hanya untuk Allah tanpa yang lain dan meniadakan adanya selain Allah yaitu makhluk yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Maka mengesakan Allah artinya ifraduhu menunggalkan Allah dalam semua bentuk ibadah, baik ibadah yang terlihat, contohnya sholat, jihad atau dan jihad di jalan Allah. Maka ibadah ini adalah ibadah yang terlihat karena dilakukan oleh anggota badan. Demikian juga Allah diesakan dalam semua bentuk ibadah yang tersembunyi, yaitu ibadah hati. Baik ibadah yang tersembunyi tersebut adalah ibadah berupa demikian juga baik ibadah itu berupa ucapan dengan lidah semacam zikir subhanallah dan alhamdulillah maka ini ibadah dengan lidah ataukah ibadah dengan perbuatan dengan anggota badan dan meniadakan ibadah dari segala sesuatu selain Allah itu dari makhluk. Selain Allah subhanahu wa ta'ala meniadakan ibadah dari makhluk kainan mangkana siapapun dia. Waktu saran secara ringkas tauhid uluhiyah itu yu'arraf diberi ta'rif atau definisi dengan ifradullahi bi'af'alil ibadi mengesakan Allah dalam perbuatan hamba. Dan yang dimaksud dengan fi'il di sini adalah al-ijad, mewujudkan suatu hal. Sehingga mencakup ucapan. Kalau fi'il di situ jangan diterjemahkan perbuatan. Nanti kalau perbuatan berarti tidak tercakup ucapan. Namun diterjemahkan dengan ijad, mewujudkan suatu hal. Maka kata-kata fi'lun yutlak digunakan wa yuradu bihi, dan yang dimaksud dengan fi'il adalah al-ijad, mewujudkan sesuatu, baik ucapan ataupun perbuatan. Maka ketika Anda katakan tauhid adalah ifradullahi bi'af'alil ibad, mengesakan Allah dengan fi'il hamba, maka yang dimaksud dengan fi'il di sini adalah bima yujidunahu, semua yang diwujudkan oleh hamba. Sehingga tercakup di dalamnya, dalam kata-kata fi'il, tercakup keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Maka dengan penjelasan ini, bahasanya af'alil ibad, itu maksudnya adalah ijadul ibad, semua yang diwujudkan oleh hamba. Baik itu di hati, ataupun di lisan, ataupun di anggota badan. Maka jadilah, fayakunu hadha lafzun jami'an. Sehingga ya, redaksi ini, ifradullah bi'af'alil ibad, itu menjadi redaksi yang jami', yang lengkap. Likuli tawajuhatihim, untuk semua aktivitas hamba. Dan ayat-ayat Al-Quran membenarkan pesan ini. Ayat-ayat Al-Quran menunjukkan bahasanya tauhid uluhiyah adalah mengisahkan Allah dalam ibadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qata rabbuka ala ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu menetapkan, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya, yaitu membatasi diri pada ibadah kepada Allah taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha, sembahlah Allah, artinya esakanlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian sekutukan Allah dengan apapun, baik patung ataupun patung berhala ataupun yang lain. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata lidzikri. Biasanya, aku adalah Allah, tiada sembahan yang berhak disembah melainkan aku, sembahlah aku, dan tegakkanlah sholat li dzikri, artinya li ibadati, untuk beribadah kepada aku. Karena sholat itu memuat bacaan Al-Quran, dan bacaan Al-Quran itu juga memuat berbagai macam zikir. Maka ayat-ayat ini menunjukkan bahasanya tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah dalam ibadah, dan tidak beribadah kepada selain Allah. Dan masih terdapat ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Wahada, dan ini semua, qad wafat bihi, telah tercakup, istaw'abajhu, telah tercakup oleh syahadat la ilaha illallah. Artinya syahadat la ilaha illallah itu adalah mengesakan Allah dalam ibadah. Karena makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada yang berhak untuk disembah melainkan Allah. Kemudian penjelasan kebalikan dari tauhid ilahiyah. Telah diketahui makna tauhid uluhiyah, akan tapi tidaklah lengkap pengetahuan tentang makna tauhid ilahiyah secara dalam bentuk yang sempurna, kecuali juga mengetahui kebalikannya. Bagaimana ungkapan dalam bahasa Arab yang mengatakan, bididdiha tatamayyazul asya'u, dengan mengetahui kebalikannya, maka terbedakanlah berbagai hal. Nah, apa kebalikan dari tauhid ilahiyah? Jawabannya, kebalikan dari tauhid adalah syirik. Karena hamba dihadapkan pada dua opsi. Yang pertama adalah yukbil, memberikan kepedulian kepada Rabbnya Jalla wa'ala dengan bentuk beribadah. Inilah tauhidul ibadah. Dan yang kedua adalah membelokkan ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Maka tauhid dengan syirik dua hal yang naqidhan. Dua hal yang bertolak belakang seperti malam dan siang. Artinya tidak mungkin kumpul sebagaimana tidak mungkin dua-duanya hilang. Jika ada tauhid maka hilanglah syirik. Jika ada syirik maka hilanglah tauhid. Dengan catatan syirik yang dimaksudkan adalah syirik akbar. Namun jika syirik di situ syirik asghar maka mungkin saja terkumpul tauhid dengan syirik. Asalkan syiriknya syirik asghar. Jika syiriknya syirik akbar maka tauhid tidak berkumpul dengan syirik. Maka pilihannya cuma menjadi orang yang bertauhid atau musyrik. Tidak mungkin dijumpai bertauhid sekaligus musyrik di waktu yang sama. Namun yang dimaksud syirik yang tidak mungkin menyatu dengan iman dan tauhid adalah syirik akbar. Adapun syirik asrar, maka qad terkadang berkumpul dengan tauhid. Wahadid diddiyah dan bertolak belakang ini tidak khusus dengan tauhid ilahiyah atau uluhiyah. Namun juga tauhid rububiyah dan tauhid asma' wa sifat. Dua-duanya kebalikannya adalah syirik. Ada syirik dalam rububiyah. Sebagaimana ada syirik dalam asma' wa sifat. Akan tapi dikarenakan al-ma'hud. Al-ma'hud itu al-ma'ruf. Yang dikenal dalam bahasa syariat ketika digunakan atau disebutkan kosakata tauhid maka yang dikenal identik dengan tauhid uluhiyah maka wa kanal ma'hud maka yang dikenal bihi dalam bahasa syariat ketika digunakan kata-kata syirik adalah syirik uluhiyah ya karena inilah yang identik. Maka ju'ilahuna diddan lahu. Maka di sini syirik dijadikan sebagai lawan dari tauhid uluhiyah. Dan syirik itu ada dua macam. Dalilnya apa? Al-istiqra. Hasil penelitian yang terhadap semua hal-hal yang parsial. Watatabu an-nusus. Menelusuri berbagai macam teks, buah wahyu, wahyu Al-Quran dan wahyu hadis Nabi. Maka syirik jenis yang pertama adalah syirik akbar. Yang ini meniadakan tauhid secara total. Karena meniadakannya sampai ke akar-akarnya. Sehingga memindah orangnya dari Islam kepada yang lain. Artinya mengeluarkannya dari agama Islam. Kemudian syirik jenis yang kedua syirik asghar yang ini meniadakan dan menghilangkan kesempurnaan tauhid. Dan yang dimaksud dengan kesempurnaan adalah kesempurnaan yang wajib. Bimakna artinya syirik itu terkadang melekat pada pondasi iman dan pondasi tauhid. Sehingga pada saat itu syirik itu memindahnya dari tauhid menjadi syirik. Namun terkadang syirik itu melekat kepada kesempurnaan tauhid yang wajib. Maka dalam kondisi ini memindah dari label tauhid sempurna, tauhid mutlak, berpindah kepada syirik asghar. Ya, dalil adanya pembagian syirik menjadi asghar dan akbar. Dalilnya terdapat dalam syariat. Ini pelabelan syirik dengan label asghar. Bagaimana sabda Nabi SAW. Hal yang paling aku khawatirkan menimpa kalian. Asyikul asghar. Maka secara mantuk hadis ini dalil adanya syirik asghar. Kemudian secara mafhum. Di sini dalil adanya syirik akbar. Dan Nabi SAW ditanya tentang syirik asghar sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad itu adalah riya. Sehingga yang waqad ja'a taqyiduhu maka terdapat penyempitan atau kemudian pelabelan tambahan dengan asghar dan tidak terdapat pelabelan dengan akbar, maka akbar itu diambil dari istimbat, sedangkan asghar itu diambil dari at-tansis, dari hal yang tersurat. Maka sebutan syirik asghar itu dalilnya tersurat, sedangkan sebutan syirik akbar itu dalilnya adalah dalil tersirat. Perbedaan antara syirik akbar dan asghar itu berkaitan dengan lima hal. Yang pertama, syirik akbar mengeluarkan dari Islam, sedangkan syirik asghar tidak mengeluarkan dari Islam. Yang kedua, syirik akbar menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka dengan sepakat kaum muslimin. Adapun syirik asghar, maka la yukhallat sahibuhu, pelakunya tidaklah dikekalkan di neraka, karena statusnya adalah sebagaimana dosa besar yang lain. Yang ketiga, syirik akbar itu menghapus semua amal dengan syarat, menurut pendapat yang paling kuat ini, in mata alihi sahibuhu. Jika pelakunya mati dalam keadaan membawa syirik akbar. Ini kalimat in mata alihi sahibuhu itu menurut pendapat yang paling kuat. Dan ada pendapat yang lainnya yang mengatakan tidak menunggu mati. Pendapat yang kedua dalam masalah ini tidak menunggu mati. Begitu melakukan syirik akbar, hapus amalnya. Tidak menunggu mati. Baik orangnya nanti mati dalam keadaan itu, ataukah tidak, namun pahalanya sudah hilang. Maka ini nanti akan menimbulkan derivat fikih. Jika biasa dibahas di bab haji, jika orang sudah melakukan haji Islam, setelah jadi pak haji malah murtad, setelah murtad kemudian balik lagi masuk Islam, apakah dia wajib melakukan haji lagi dan itu statusnya haji wajib, haji Islam? Maka menurut ulama yang mengatakan memiliki qaid in mata alaihi sahibuhu, mengatakan tidak. Karena dia tidak mati dalam keadaan murtad. Dan baru hilang kalau dia mati dalam keadaan murtad. Menurut pendapat yang kedua, iya, dia wajib mengulang hajinya, hajinya batal. Pahalanya begitu dia murtad, hilang semua pahalanya, termasuk pahala haji Islam. Sehingga harus diulang. Yang keempat, syirik akbar itu berkenaan dengan pondasi tauhid, dan asghar itu berkenaan dengan kesempurnaan tauhid yang wajib. Kemudian yang kelima, dan ini satu hal yang diperselisihkan ulama tentang adakah ampunan untuk syirik asghar. Maka syirik akbar, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik akbar untuk orang yang meninggal dunia dalam keadaan melakukan syirik akbar. Adapun syirik asghar, maka ulama berselisih pendapat apakah Allah bisa mengampuninya sebagaimana dosa besar umumnya, ataukah Allah tidak mengampuninya. Sehingga ketika Allah tidak mengampuninya, statusnya sebagaimana syirik akbar. Dan yang dimaksud dengan Allah tidak mengampuni syirik asghar, ala qawli ta'ifatin min ahlil ilmi, menurut pendapat sejumlah ulama, yaitu Ibnu Taimiyata rahimallahu ta'ala, adalah Allah tidak mengampuni syirik asghar kecuali dengan bertobat sebelum mati. Kemudian jika belum tobat sampai mati, maka syirik asghar tidak termasuk dalam tahtal masyiah, terserah kehendak Allah. Ya, maka tidak boleh tidak, dia akan diazab sesuai dengan kadar maqtarofa, apa yang dia lakukan setelah itu keluar dari neraka, dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan menurut pendapat ini, dan dari versi penjelasan yang lain, ya syirik asghar itu tidak termasuk dalam tahtal masyiah, serah kehendak Allah, namun bisa terhapus dalam muwazanah, dalam penimbangan amal. Ya, dalam penimbangan amal tetap bisa ini, namun dalam penimbangan amal, namun tidak masuk dalam tahtal masyiah. Ya, ketika di penimbangan amal ternyata amal kebaikannya lebih berat, ya, daripada amal kejelekannya yang di sana ada syirik asghar, di sana ada riya, di sana ada pamer dengan amal. Maka ketika amal kebaikannya lebih berat, ya, maka yang jelek ini tak anggap tidak ada. Sehingga dia langsung masuk surga. Pendapat wa dhahabat ta'ifatun dan pendapat yang kedua berpendapat bahasanya syirik asghar yang dibawa mati, orangnya tidak bertobat sampai meninggalnya itu terserah kehendak Allah. Sehingga statusnya sebagaimana umumnya dosa besar, ini tercakup dalam firman Allah Azza wa Jalla, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَا يَشَاءُ. Allah mengampuni dosa yang duna, dosa yang di bawah dosa syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki meskipun itu di bawah mati. وَرَأَ هَؤُلَىٰ. Dan pendapat kedua berpandangan bahasanya innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi, itu khusus untuk syirik akbar, sebagaimana firman Allah Ta'ala inna may yushrik billahi faqad haramallahu al-jannata wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ayat ini indal jami' menurut semua ulama dimaknai ala syirkil akbar, khusus untuk syirik akbar. Ya, demikian yang kita baca dan kita telaah di kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.